سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Sohibul Fadilah Ustazah Kiai Iklil yang kala hormati, Kang kawula ta'zimi Kiai Ahmad Tohawi Hakim lan sedaya dzuriyah Kiai Ahmad Maimun Adnan. Sedaya kiai kang rawuh kang kula hormati bil khusus Kiai Anwar Zahid kang kula hormati Pak Bupati kang kula hormati Pak Kapolsek saking Koramil sedaya hadirin wal hadirat ingkang mulya alhamdulillah napa wae namine testimoni testimoni nggih pindah kula tak cerita testimoni nggih kula mlebet al islah niku 89 90 terus dereng pondok mriki tasih teng pinggir kali mriku teng pondok kali dereng teng mriki dugi pertama niku bakdo asar dugi bakdo asar dereng sowan yai kula soalnya yai nembe tindak kula ndelok bal-balan teng gembus ndelok bal-balan teng gembus mriki kula ndelok bal-balan manten maghrib nembe panggih yai ajeng sowan nembe ajeng sowan wonten bakul bakso lewat tumbas bakso disorong niku mboten siya sowan sisuke kula nembe sowan sowan niku pun mboten kerasan dadi teko niku kerasan tumbas bakso tesih kerasan bal-balan tesih kerasan pas sowan pas pun mboten kerasan ternyata antarane teng pondok enakan delok bal-balan jadi terus kali yai ya wis nek gak kerasan delok bal-balan kula cerita kula dereng mboten kerasan yai ya wis nek gak kerasan gak apa-apa delok bal-balan akhire kula teng sore-sore bal-balan malih teng gembus kerasan malih kerasan sore mboten kerasan malih goleko soto terus soto disorong niku kula tumbas soto kerasan wong tuku soto bareng ngoten niku tengah wengi mboten kerasan malih mboten kerasan malih tengah wengi niku kene ndelok TV kula nek gak kerasan ndelok TV nang ngene kajipuk terus ndelok TV teng kene kajipuk terus lali terus turu esuk-esuk kula sowan yai malih bareng ngaji subuh niku yai mboten kerasan nah terus seneng mancing nggih yai meloko wasil mboten namine wasil meloko wasil pokoke njak mancing niku ngerti pertama mancing umpane taek niku ngene iku kula unggul nggih Dadi ngising niku sing atos dijukuk. Terus diklintir-klintir. Niku terus dicentelno pancing. Mancing keting. Angsal ageng-ageng lemu-lemu ngeten niku. Kula mancing ya tak ucek-ucekel ngeten wong taek mawon ngeten niku mancing ngeten niku. Terus Angsal ageng-ageng. Kula wadahi ketel niku. Terus asar ngaos kula masak. Kula ajeng masak niku crita namine Cak Husnan. Dondoman iki namine Husnan. Cak Husnan aku oleh iwak ngendhog beke lemu-lemu. Ya wis godhoken apa sayuran tuku sitrun, dene ten sitrun. Ku kecut-kecut niku namine sitrun. Kula masak lemu-lemu ngoten niku. Pas ngaji tafsir Jalalain asar. Niku ana mambu taek godhokan. Ternyata niku mboten ngendhog. Iwak wagal niku isine ngene niku. Terus bareng ngoten niku wes nang delok bal-balan meneh jare niku delok bal-balan wale. Wis bal-balan langsung nggih ngoten niku rutinitas tiap hari. Iki wis seminggu kerasan durung. Nggih, asal mboten ngaji mawon kerasan kula. Nggih. Kali yai diparingi napa iki umbien ngoten niku. Bal-balan nek ya ngelak umbien jare niku. Lah kula ngombe niku bareng ngoten niku lali muleh. Kula langsung kerasan. Pun kerasan mondok. Nah satu ketika awak niki gatel sak awak. Kula niku tembe ngerti ternyata dicokot tinggi. Ora lawas sih lah cokot tinggi. Terus kula gitesi tinggi niku. Kula gitesi tinggi. Kula mambune mboten enak kula gitesi niku terus kula cerita. Kula cerita yai. Yai tinggine kathah. Iya, aja kok pateni. Lah napa yai? Iku mono ya santriku. Sak durunge awakmu teko dhek wis ngaji. Eli. Sing rukun ya karo santri sing lawas. Kira-kira yai. Niku. Padiku awal-awal terus akhirnya kerasan mondok teng ngriku, teng kiri kali iki teng alis lah. Nah satu ketika dalu-dalu kula niku mundut jambu. Teng ajeng langgar. Mundut jambu ngajeng langgar kula gembol. Lah tak gembol tak pangan ijen siji-siji ngene. Terus sing kathah teng mriki iki jambu. Lho kok dilalah yai niku rawuh dalu-dalu. Kula salaman. Kula niku lali nek gembol jambu. Nggih. Iku dadi terus dereng nek niku testimoni niku modho niku. Onten. Terus ngapunten biyen niku teng Idul niku onten sing gadah bebek. Gadah bebek kathah niku dipageri. Lah Pondok Kidul niku lak nembe bangun enten pipa dawa ngeten niki pipa talang niku lho pipa niku ngajenge kula taleni kangge irus ciduk dodo niku lho dadi ndoke niku diceduk langkir mlebu irus niku terus glundung teng mriki dicik nek mboten salah niku bebeke anu tak Bapak Imong salam Pak Ji salam bebek ini ku nek mboten lepat niku anu Bu Bunaya Bunaya nggih niku niku cita pondok Bunaya niku dereng niku terus jikuk juwet niku juwet teng kuburan niki walare alit-alit de kok gak enak juwete. Terus jiko juwet teng sebelah niku. Ngene tiang. Diuber kali sing gadah. Terus duki pondok. Disanjangi yai lari-lari mau juga duet. Loh, iya ta, nggih yai nek mboten percaya ken melet. Biru kabeh ilang. Ya Allah, lha gini kudu. Lu sabar lur. Yai iki sabar. Ngerti kula niku mbudhik niku disabari. Kula mboten ngerti wong kare liyane niku galak. Kali kula niku mboten. Nggih, kali kula niku mboten ya itu mboten. Kula mboten tau diseneni oriyane. Dadi karo sing liyane disuweneni kula niku mboten. Tengah wengi kula niku tau dipadesi yai. Anu, maca surat Muhammad, surat Fatah, Tabarok, nang sarean. Kula nanti digugah. Jam setengah siji bengi digugah kono nang Makbaroe Mbah Soleh. Sing teng niku sing nang sumure niku. Kan maca niku. Aja mule, gak ngaji sopo gak apa-apa. Sembayangan ning sekitar kono nang. Syukur-syukur iso turu. Mriku. Lari ku enten ternyata eneng peristiwa sing kula aja mlayu ya bener wani. Wis pokoke metu kok. Ku dibuka jam 1 begini lho, kono ngaji ngaji maca surat iki. Lah niku enten peristiwa teng makam niku sing kula niku ora wani crito lah pokoke kula niku wedi. Arep mlayu gak wani jarene engko nek mlayu kon gendeng ya nek aja. Semawan tekan kula teng mriku. Terus kadang didhawuhi kan ngijeti ini harus diparingi donga-donga lintune niku sami mawon wong jenenge cah mondok. Terus nate riyen niku nek ngising lak teng kali terus nek bar ngising kan niki ne digegem yen digegem duki jeding lha nate sik cilik-cilik kula niku nate boten tak tutupi napa-napa, tak cekel ngene tok terus tak sangkluk ning sarunge. Banget iki. Diundang yai. Yo senajan gak ana wong wedok yo tutup ana. Nggih yai langkung nang najis, ya mending najis umbahan timbangane ketok kabeh kan kula cekeli ngeten iki tok. Yo ndak. Niku dinamika tinggi tikus. Tikus niku. Nate ning jero lemari kula niku tikuse manak. Terus kali sinten ngoten niku dige jamu. Dilek ngoten niku kali sak kamar dilek ge jamu. Lho ngoten niku sisuke niku boten sing ngertos. Kula diparani kali yai teng kamar. Sing mangan tikus iki sapa? Niku boten sing crita wong karo bocah niku. Wong bocah sing ngelek niku sak niki gede sing urip. Nggih, wis urip wae. Indil telu niku dilek ngeten. Binjinge niku. Di kula ditakoni, diparani teng kamar, enjing-enjing niku. Sopo kancamu sing mangan tikus? Ora ngeten iki. Ya Allah, konangan niku. Boten kula kok yae, ya gak tapi lak kon sing ngekeki tikus iku mau. Lho betul-betul ini sing serius. Ini cerita. Terus apa? Kula mboten dhuwit. Kula mboten dhuwit. Nyatet teng warung. Kula mboten dhuwit, nyatet teng warung. Kula ditagih. Kula ditagih. Wis wayahe bayar, ngoten niku. Lah, riyen nak mboten enten telepon, mboten enten menapa? Nek boten dikirimi lak boten gak ada duit. Jam 11 dalu. Kula niku lungguh teng ngajenge langgar ngene iki. Lha niku kula niku jaman semonten ndek utang 35.000 kula niku. Niku jam 11 dalu. Kula denger ngene iki. Kula niku ngloloni tahajud. Jadi tahajud supaya iso nyaur utang. Lho, kula niku diparani yai, diparingi dhuwit 35.000. Dadi kula niki bar tahajud diperingi ngeten iki. Ya Allah, lho niku kan yai. Diutang ya. Nggih Yai. Iki beringi 25.000. Lho, tak proso kula niku sistem online niku makmuran lho. Nggih. Jadi beberapa hal sing mungkin penjenengan sing umum niku ngertos nggih. Terus kula teng Jogja. Kula dateng Jogja. Niku saben subuh kok telat. Niku mesti digebuk ya. Sampai saat ini amben subuh kok kira-kira telat niku mesti rupane digebuk kali ya. Nah, terus sing pas kula diparani di dolani apa diparani yai teng Jogja niku awal-awal niku wonten pesen niku sing kula niku sampai saat ini niku ya tesih eling dipesen yai setunggal kok nang Jogja ya wis sesuk dadi apa ya karepmu pokoke aja dadi Muhammadiyah ya niku pesen pokoke sesuk dadi apa ya tak dongakno wae pokoke aja dadi Muhammadiyah jarene yai mek ngono tok ngono ku tak eling-eling tenan mulo teng omah kula niku sampe sakniki niku ana genderane NU. Wadik niku mboten tau leren gendera NU niku sampe sakniki. Nah, berapa kali zaman riyen kan awal-awal teng Jogja niku kula kadang sempet teng pondok ngoten niku. Satu ketika kula ditimbali ya. Engko bar maghrib tak anteni ning omah. Terus kula di anu di tamu kali ya. Aku pesen tok santriku identitasnya iki telu, ketunan, kelambinan, sarungan. Ku identitasnya santri. Nek iso iku nggun kabeh. Nek gak iso aja ngasi telu-telune gak ana. Nek ketunan masih yo kaosan celononan gak popo ning ketunan. Nek gak ketunan kaosan gak popo ning sarungan. Lah nek gak ketunan celononan ya kelambine sing nutupi sikut. Lah niku kula mulane sampai saat ini kula cekel. Kula niku bal-balan yo ketunan. Bal-balan ketunan. Pencak yo ketunan. Niki. Kale sarung. Nek niki kadang lambi niki nggih kaos suwan niku 30.000 niku. Tapi niki sarungan. Mula tepu di pun sampe delok foto kula niku lak ketunan. Nek ora ketunan misal pas niki tetep sarungan. Niku yai sing pesen. Iku tak jaluk temen. Ketunan, kelambenan, sarungan. Nek ilang loro aja ngasi telu-telune ilang. Dadi kadang kula niku bal-balan ya sarungan. Delok konser dangdut ngoten nggih. Ketunan. Dadi termasuk ketunan kula coba. Niku dipesen waktu kula wangsul saking Jogja terus mriki timbali aja lali ya telu iku santri. Terus biasa nek wis ngoten niku terus di cekak lali mungkin nggih dibukane kitab terus ken maos sekedhik ya wis isih eling mulya. Dalah, ngoten niku. Niku. Ben share it. Lha niku kata. Nah. Saderenge sedo. Saderenge sedo niku kula niku saderenge yai sedo, kula niku ngipi. Ngipine niku rada mboten anu mboten lumrah. Kula niku ngipi, mboten diulang ngaji kali yai. Tapi dipidatoni. Jadi kula niku dipidatoni yai kali ngeten iki kula ijen mirengi yai niku pidato posisine niku. sanes ngaos kitab pidato. Kados riyen nek kampanye nika. Iya. Kampanye nggih. Iki kene zaman kampanye ngoten nika. Kan kula sing biasane derek ne yai kampanye P3 zaman riyen. P3. Lah persis kok ngoten niku. Dadi kula ijen iki miringaken kaya iki dadi. Proso kula niku teng impine niku kula kudu pidatoni bertahun-tahun. Tapi ijen ngoten niki. Oh idatoni ngoten niki. Kula rungokaken. Lah terus diparingi kabar anu po mulai sakit-sakitan ya, mulai gerah-gerahannya terus. Dan niku mula terus kula dipesen. Kula dipesen. Ojo lali ya, nek wayahe ndongakno aku kok. Ngoten niku pas teng mriki pas sesi anu. Milano kula niku kok sibuk kaya napa? Mboten tak pikir pokoke wayahe khol. Kula langsung pokoke sok wayahe nek ndongakno aku teko moro, teko moro. Ya. Ngoten niku terus ada beberapa hal sing kula niku diweling secara khusus tapi tempat lumrah lha iki kok keturunan niku kok takok rencang-rencang apa ya ono sing tau diweling ora ono iki dadi lha aku dhewe pokoke kethu sarung klambi nggih niku kula ora mikir untung mboten diweling sandal kayu mboten coba aja lali sandal kayu wala klotek-klotek lha mboten tapi niki tak kethu sandal apa klambi sarung iku kethu klambi sarung aja lali masih ilang siji aja gak sih ilang kah kabeh oh insyaallah sarung niku barokah wong tua-tua biyen nganggo sarung klambi yo barokah wong-wong biyen nganggo klambi kethu niku barokah wong-wong biyen nganggo kethu salah sijine kok insyaallah ana barokah e dadi mulo kadang kula niku tak pikir itu rono rene keliling dunia ni, baru kait dengan yai, baru kait kon go ketu, kon go sarung, ni. Padahal zaman semua tu rambut kulo dah tua wong itu ni. Zaman ni musik rock, musik rock ni kalau ramai tu paling ada ni. Akhirnya kulo tu betul tahu lali tu, mesti nek betul nek pas kakupluan lali go kuplo sarungan. Sampai kula zaman sekolah niku dilokno kanca-kanca kan gak dikathok lah. Gak tarungan enak isis gak dikathokan gak popo. Nggih, niku. Terus enten setu enten malih. Nek perlu kuburan niku diwilinge. Nek perlu kuburan aja sampai lali. Nang ngendi ero kuburan wacakno Fatihah karo sholat selawat. Dan niku sing sampai saat ini kula niku teng pundi mawon nek weruh kuburan kali weruh makam ngoten niku mesti raketan sak Fatihah sak selawat. Cuman nek teng pesawat ora ketok. Mboten ketok nek pesawat mboten ketok makam. Nggih. Terus anu. Napa aja nolak niki napa niku? Aja nolak raketang sithik nek dimanggakno wong kongkon. Dak kon maem, aja mbok tolak raketang sithik icipono. Nek dimanggakno wong ngono monggo-monggo ngono raketang sithik cipi niku termasuk niku. Tapi niku pun meh lulus kula di weling ngoten. Ya niku insyaallah nek sak sing tak eling tesih kathah tapi wong mangke kersane diterasaken kali Kiai Anwar Zahid. Nggih. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya mau itu hasanah dengan segala hormat Bapak Kiai Haji Anwar Zaid kami sumanggaaken. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sadatal masyayikh wa bi muqaddimah fadilatil mukarram Kiai Haji Ahmad Tohawi Hadin bersama keluarga dalem segenap kepengasuhan pesantren lan sedaya dzurriyah saking almarhum li rahmatil hayyil qayyum Romo Kiai Haji Ahmad Maimun Adnan ingkang kita dongaaken mugi-mugi saged nerusaken perjuanganipun Romo Yai. Guru kula Fadilatil Mukarram Kiai Haji Muhammad Husnan Ali, guru kula Kiai Haji Suratin Abbas, guru kula Kiai Haji Ali Mustafa, lan guru-guru kula lintunipun Sayyidil Akh Kiai Ahmad Muafiq. Muga-muga panjang umur, sehat walafiat. Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, sedaya tamu undangan, subhanallah kasupen Romo Yai Muhammad Iqlil lan kiai-kiai sanesipun. Kula rumaos boten muktadhal maqom nek disebut mauidhoh tausiah, gak pantes blas. Kula sami kalih Yai Muafiq, sami-sami santrinipun Romo Yai Ahmad Maimun Adnan. Bedane Yai Muafiq mukime ten al-islah, kula mukime ten taklim, ten APTQ, ten gene Sayyidi Syekh Al-Maghfirlah Romo Kiai Haji Mas Abdul Rahim. Yai Muafiq bendinten ngaji kalih Yai Maimun. Nek kula ngajine mingguan. Saben malam Senin Romo Yai Maimun niku mulang ngaji santri taklim. Kula termasuk santri sing rutin nderekaken ngaji beliau setiap malam Senin. Masalah testimoni betie belinge nakale Yai Muafiq kula sak dhuwure. Mboten usah kula critakno. Nate ten gunung meniki mbiyen gunung mriki niki. Kula menek pencet badhe mundut pencet kate nyolong. Arek iku senang ndukur. Allah ya kari. Soal warung sak bungah jajah. Mulai yasak, sakir, wakmun, nengmah, suraji, abaruhan sampai dairi. Apal. Mulane saiki iso jajah keliling tutuk ndi-ndi barokae ngubengi warung sak bungah. Kula mboten pantes paring mauidhoh, paring tausiah. Kula sowan ten mriki niat tabarukan kalih kula niati sorogan. Ki santri sorogan. Dadi mangke lek sing tak sampekno kliru kok guru-guru kula termasuk Yai Husnan, Yai Suratin menengae sing dosa beliau. Lah kula sorokan, wong sorokan iki yang salah gak apa-apa. Sorokan niku kliru mboten dosa, mboten napa-napa wong sorokan. Mulane aku ya tak kendel-kendelno ngomong wong sorokan, salah ra masalah. Bahkan ngapunten santri ten pondok niku senajan salah mesti oleh barokah. Kula namung cerita mawon. Ana arek gadah niat kuat kepingin ngapalno Quran, berangkat ten pondok tahfidzul Quran. Lah nang pondok iku syaratnya oleh ngapalno Quran kudu wis apal juz amma. Padahal arek iku apalane sik totok alhakumut Al-Kautsar. At-Takatsur ke Al-Kautsar. Sowan ten yaine. Yai kula badhe mondok ten mriki yai kepengin ngapalaken Quran. Alhamdulillah. Wis gak apa-apa, Cung. Tapi awakmu kudu ngerti. Nek kene iki khusus kanggo ngapalno Quran. Santri diterima mondok-ndok kene oleh melu ngapalno Quran, syaratte kudu wis apal juz amma. Awakmu wis apal juz amma ta durung? Dereng yai. Lah apalanmu toto apa? Nembe ndugi al-hakumut. Yai mulya dhisik, apalno dhisik juz amma, lek wis apal mrene tak terima melu ngapalno Quran. Mboten yai, pokoke kula pengen mondok sakniki, kula mboten purun wangsul, pokoke kula pengen mondok sakniki. Nangis-nangis. Akhire yaine saken. Ya wis gak apa-apa. Khusus awakmu tak terima. Tapi ana syaratte. Nggih yai, syaratte napa mawon kula sanggup. Syaratte mek situk nurut santri iki mbatin. Alah gampang nurut yai, paling dikongkon umbah-umbah, dikongkon korah-korah, dikongkon nyapu, dikongkon mijeti. Sanggup tak gak? Nggih yai, sanggup yai, sanggup yai. Ternyata nurute iku gak baen-baen. Dites habis-habisan sama kiyainya. Eling-eling ya syaratte. Nggih yai. Apa? Nurut. Nah, siji dina pas yai kate ngimami jamaah salat maghrib, iki santri-santri senior wis nglumpuk kabeh membentuk saf. Ana sing wis apal oleh 10 juz, ana 15 juz, 20 juz, 20 juz, akeh sing wis khatam. Termasuk santri anyar iku mau persiapan kate salat jamaah maghrib. Begitu kiyaine rawuh, santri anyar iku ditimbali ambek kiyaine. Cung, mrene yo. Nggih, yai. Ayo awakmu maju ngimami. Mboten, yai. Mboten, yai. Nurut. Ngapunten yai, ngapunten. Gatik ngapunten ngapuntenan. Ayo maju ngimami. Lek mangke dos pundi yai? Gatik dos pundi dos pundian. Maju ngimami, gak gelem mulih. Terpaksa Pak wong iki syarat. Bayangno, santri anyaran apalane sik tas toto al-hakumut dikongkon ngimami salat jamaah. Makmume akeh sing wis hafal Quran termasuk kiyaine. Kate gak gelem dikon mule maju wis ogel sikile ngregeli Pak. Nervous. Nervous iku bahasa Inggris the ndredeg. Gemeter. Salah wis gemeter tepak ngimami mari Fatihah sing diwaca surat Al-Kafirun. Bulet. Fatihahe lancar. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bareng Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidukum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidukum ma 'abadtum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu. Jadi iso berangkat gak iso mulih. Akhire santri senior sing nang mburi ki ana sing gregeten. Iki ngimami mbules kaya entut ae. Nyengkre dhewe buyar karo ngelokno. Lakum dinukum blok. Sadar iki santri eling. Langsung lakum dinukum waladdallin. Saking gemeter ya. Buyar jamaahe. Para jamaah subhanallah. Barokahe santri iku akhire ya. Kiyaine leh ngajar telaten, mondok suwene 11 tahun. Hafal Quran menguasai qiraah sab'ah. Mulih mendirikan pesantren. Jumlah santrinya ribuan, tiap tahun mampu mewisuda ratusan penghafal Quran. Coba dadi kiai gede, duwe pondok gede, bibarokati lakum dinukum waladdallin. Mulane kabeh muga-muga angsal barokah Allah yarham Romo Yai Ahmad Maimun Adnan. Teman sekalian, wonten kitab Al-Futuhat Al-Qudsiyah li syarhi mandumatil ajrumiyah. Saman yakin gak tahu maca kitab model ngono-ngono iku potongamu. Syekh Abdul Abbas Ibnu Ajibah dawuhaken ringkese mawon kiai iku ana telu. Nah insyaallah al-maghfurlah niki oleh telu-telune. Pertama disebut alim, kedua disebut abid, ketiga disebut arif. Mergo kiai ulama iku warasatul anbiya, mewarisi nabi. Yang alim itu mewarisi aqwalahu, mewarisi dawuh-dawuhe nabi. Disebut alim. Alim pinter, menguasai berbagai macam fan dan disiplin keilmuan. Wis pokoke mateng kabeh, nahwu, shorof, qawaid, usul fikih, mustalah hadis, mantek balaghah, wis talah kabeh pokoke mateng, iki alim. Yang kedua disebut abid, gak patek alim tapi ahli ibadah. Bathuke ireng. Mbah min asari sujud, mbah min asari karpet. Wis nang dinding nggawa tasbih wiridan wer wer wer wer wer wer wer wer. Sulastri sulastri sulastri. Sumiyati sumiyati, pokoke wiridan. Abid tapi kadang-kadang gak patek alim. Nah, yang ketiga arif. Kadang mboten patek alim, mboten patek abid, tapi gak ada sifat rasikhah. Punya ketajaman mata batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, kiai niku nggih mboten lepas saking tiga niku. Ana sing alim pancen, wali, tapi ibadahnya biasa-biasa. Dicukuk sing pokok-pokok, tahajud yo arang-arang, salat duha yo arang-arang. Tapi alim, ditakoni hukum apa ae iso jawab. Takoni masalah apa ae iso jawab. Alim, tapi gak patek abid. Ana sing ahli ibadah tapi gak patek alim. Halo. Ana sing arif iki ya gak patek alim, ya gak patek ahli ibadah. Umpama cara dijak basul masail gak kira cetha, gak kira dunung. Dene teko nduk gone acara basul masail, gak bisa merumuskan masalah, gak bisa menjawab masalah, malah dia jadi masalah. Tapi punya sifat rasikhah. Lek wong Jawa ngarani titis waskita. Niki enten cerita nggih. Ramanipun Kiai As'ad Syamsul Arifin situ Bondo. Kiai As'ad niku santrine Mbah Khalil Bangkalan sing didhawuhi kan ngeterne tongkate Syekhona Khalil tenggene Mbah Hasyim As'ari. Wiridane ya Jabbar ya Qahar. Gadah rama namine Kiai Syamsul Arifin, terkenal alim allamah. Nah, tenggene sekitar dalem niku wonten Kiai Sepuh, ngapunten nek alime kalah kalih Rama Yai Syamsul Arifin. Tapi arif waskita sering digawe takon-takonan karo masyarakat. Ana wong kate mantu njaluk dina nang iku. Ana wong kate nyunatno anak njaluk dina nang iku. Kate lapo njaluk dina nang Kiai Sepuh iku. Titis ngono modele. Nah, siji dina Rama Yai Syamsul Arifin niku pas ngrenovasi masjid, dandani atap. Atape didandani direnovasi, santri-santrine roan. Rama Yai Syamsul Arifin nunggoni ten mriku, nunggoni santrine kerja bakti. Dandani atap, dandani munggahno genteng macam-macam. Kiai Sepuh niki tepak lewat. Weruh santri-santri do kerja iku ngomong ngene. Iki ya apa iki? Kemis paeng kok dandan-dandan. Iki dina apes iki? Dina apes iki? Dina apes iki? Dibaleni sampai ping telu. Kiai Syamsul Arifin ini kepireng, langsung santri-santri ini dikomando. Eh, santri-santri, mudun, mudun, mudun kabeh. Ojo dandan, dandan. Dino apes iki, dino apes. Gembruduk mudun kabeh. Wong santri di remot kiai. Ayo ngene, kemis paing kok dandan, dandan. Terus Kiai Sepuh wau nerusno perjalanan, kira-kira 300 meter tutup perapatan. Kiai Syamsul Arifin ini ndawuhi santri-santri ini mana? Arek-arek, munggah maneh, kerja maneh, kerja maneh. Ayo kerja maneh. Ayo dipasang maneh gentenge. Eh, santri-santri ini lak takon. Yai, prose dina apes, Yai? Gak apa-apa aman, apese wis tutup perapatan ngono lho. Ngapunten nggih. Kiai Indonesia ini luar biasa. Luar biasa Kiai Indonesia. Punya keistimewaan dibanding kiai-kiai luar. Mungkin kalau dari segi alimnya kalah mungkin. Nyatane kitab-kitab sing dipelajari santri-santri niku rata-rata nggih karya ulama luar. Yang karya ulama Indonesia itu hanya beberapa. Contoh Syekh Nawawi Banten. karyane Sulamu Taufik, Tafsir Munir, terus Syekh Ihsan Jampes, Sirojut Tolibin yang mensyarahi Minhajul Abidin, terus Mbah Mahfud Termas, Mauhibatul Fadl. Tapi saya jarang-jarang roto-roto karyane wong kono. Eh, santri lek ngaji Jurumiyah, iku karangane sapa? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Iki dudu wong obar-abir. Dudu wong abar-abir. Wong Mesir. Lek ngaji Alfiyah, Alfiyah karangane sapa? Syekh Ahmad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayani Al-Andalusi. Wong diu Spanyol. Duduk wong bayat. Taman lek ngaji Ihya iku karangane Imam Ghazali. Wong Persia kono, wong Iran. Duduk wong grogol. Taman lek ngaji Hikam iku karangane Ibnu Athaillah As-Sakandari, wong Iskandaria, wong Mesir. Hei, duduk wong Danten. Ya paling wong danten karo ngarang kitab ngono paling ya Bidayatul Pecel wa Nihayatul Rawon. Dari segi abid mungkin kalah. Jenengan waos Tobaqatul Hanabilah. Imam Mujtahid. Niku rata-rata nek salat sunnah tiap hari ndak pernah kurang dari 200 rakaat baru layak disebut sebagai mujtahid. Salat sunnahnya tiap hari enggak pernah kurang dari 200 rakaat. Coba Kiai Pundi dan sekitar mriki sing salat sunnahnya setiap hari enggak pernah kurang dari 200 rakaat. Kiai Zainuri, rang andel blas. Masya Allah, kaya ngoten no, Pak. Lah santri-santri sakniki niku kadang ilmune karo amale iku gak imbang blas. Pinter, alim, iya. Kiai ini guru-guru ini ngakon nilai pinter. Ujian nilai ini wapi-api. Ujian nahu sorob, bijine songo. Ujian fikih tauhid, bijine songo. Ujian mantek balagoh, bijine songo. Ujian tafsir hadis, bijine songo. Tapi sholat subuhnya jam songo. Guru ini pun Imam Syafi'i, Kiai Waqi' Ibnul Jarrah. Niku nek mados hadis niku dipasani. Nasta'inu ala talabil hadis bisyaum wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bi. Aku nek gelek hadis iku tak posohi dhisik. Jadi betul-betul selektif dan berkualitas. Gelek hadis iku poso dipasani. Lah caraku ngapalno hadis tak amalno. Jadi aku lek kepingin ngapalno hadis iku carane tak amalno. Ilmu benar-benar mancep nanggone ati sehingga terekspresi keluar menjadi amal sholih. Lha nek jenengan ilmune kan cuma dicentelne nang utek. Mboten mancep ten gene ati. Apa maneh arek saiki? Ilmune gak disimpen nang ati tapi disimpen nang HP, nggih napa nggih? Sing diwaca dudu Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp. Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, karo Nihayatul TikTok. Jadi sanad ilmune nyambungnya tuh Syekh Google radhiyallahu anhu. Ini mbok paham mbok orang ini kita omongin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pantes mergo abidnya kuat, nasihate ampuh, pituture ampuh, uang dituturi manut. Iya mbiyen niku sik ampuh-ampuh Bapak Ibu. Beda karo sing kiai model saiki ngene iki. Ngapunten nggih. Kiai mbiyen yo ana wong nakal 20 dituturi, dinasehati, dimauidhoi. Wong nakal 20 saiki dituturi, dinasehati. Mene sing insap 19, sing waras nakale 19, sing nakal kari siji. Akhirnya kelompok nakal sowan nang kiai ini. Alhamdulillah yai, kanca kula sing nakal 20 iku saiki sing tobat 19. Kari situk sing nakal. Terus yai ini dawuh, gak apa-apa. Situk iku gawe obong-obongane neraka. Engko lek gak ana sing ngono terus apa sing digawe obong-obong neraka? Iku lek kiai biyen. Tapi lek Anwar Zahid nyeramai arek nakal 20 rong jam tak tuturi. Meneh sing nakal dadi selikur. Soalnya ketambahan sing ceramah. Arif juga kalah. Imam Malik, salah satu imam madhab, nek mulang ngaji santri-santrine niku nggih. Sila ngedep kitab. Saking takzime, saking hormate. Begitu sila greg mboten bergeser, mboten bergerak. Khudu khusyuk. Sampai dintuk kalau jengking niku lho gak wani obah. Mergo hormat nang kitab, hormat nang musannif, hormat nang hadis, hormat nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sampean. Sampean salat lho. Sarungmu dilebone nyamuk siji e, polahmu ginjal-ginjal gak karuan. Apa maneh nyamuke wedok muter nang selakangan. Kaya ngoten Pak, mulane dongane mandi-mandi. Kiai-kiai mbiyen niku dongane mandi-mandi. Kula niku lek ngaji ten pelosok-pelosok ngoten niku lek ketemu kalih kiai-kiai sepuh sing dereng mambu HP, kula luweh mantep. Ora pati kenal HP, kiai sepuh-sepuh ngoten niku lho. Kapan donga lek kula amin, amin ya Allah, amin, amin. Kula yakin niku mandi. Ngajine nggih sulam taufik, safinatun najah, ta'limul muta'allim, bidayatul hidayah, tapi dipraktekno temen. Dongane gak fasih, gak. Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapiat tampil jasad wa jiada tampil ngilmi barokah tampil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut. Gak fasih lah aku, amin temenanan. Belum terkontaminasi, ora patek kenal HP. Tapi nek sing wis rada modern-modern, masih yo fasih lek ndonga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Aku rada males ngamini. Soale ngono ku wis anu keseringan gawe proposal. Apa maneh atik wani ngrubah kwitansi barang ngono. Gak kira mandi. Nah, niki jamaah sekalian, menyangkut alim, abid, arif. Pangapunten nggih. Pangapunten. Perbedaan di kalangan kiai niku hal yang wajar. Jenengan kedah saged menyikapi dengan bijak. Ada dua kiai yang sama-sama hebat hidup sezaman. Hidupnya di zaman tabi'in. Yang satu terkenal alim allamah, namanya Syekh Hasan Basri. Mesti jenengan kenal Kiai Hasan Basri niku min akabirit tabi'in. Kiai Hasan Basri itu yang banyak melahirkan disiplin-disiplin keilmuan melalui santri-santrinya, melalui murid-muridnya. Jadi disiplin keilmuan itu lahirnya di masa tabi'in para jamaah. Zaman sahabat masa ono ilmu nahwu. Qawaid, mushalah hadis, nahwu, sorob, tafsir itu berkembangnya di zaman tabi'in. Zaman sahabat gak ono. Zaman tahu krungu Abu Bakar, Siddiq, bahas Tamyiz. Iki sing nang ngarep iki santri apa to iki? Oh, tukang gawe tape makane ora cetha. sing alumni sebelah pundi nggih sing alumni? Oh, nang jaba kabeh. Syekh Hasan Basri itu terkenal alim allamah. Nah, hidup sezaman dengan Syekh Hasan Basri, wonten kiai nek kealimane kalah kali Syekh Hasan Basri. Tapi punya keunggulan dari segi arif, namanya Syekh Muhammad Ibnu Sirin. Lagi Kiai Hasan Basri kali Kiai Muhammad Ibnu Sirin ini gak patek cocok. Jadi gak patek cocok nggone kalangan kiai niku lumrah. Kadang-kadang gak cocok, tapi tetap jujur, tetap fair play. Halo. Ya Allah, ya Allah. Sing siji menonjolkan ilmu, sing siji menonjolkan ketajaman mata batin. Ngeten lho. Kadang-kadang nggih saling menyindir. Bahasan Basri niku lek ngaji kadang-kadang nggih nyindir Kiai Muhammad Ibnu Sirin. Kiai mek wiridan donga gak ana action-ne. Wiridan ya wiridan, donga ya donga, tapi kudu action. donga tok wiridan tok ya ora ngira hasil. Padha karo ana bocah pondok wayah ujian ora gelem deres, ora gelem mutolaah, ora gelem sinau, muter tasbih. Siji ra lulus, loro mulih ra ngira dadi kiai tapi dadi dukun. Padha karo ana wong lanang kepengin duwe anak, bojone gak diapa-apakno, di Fatihah ya anggere bengi. Sing wetu-wetu jebablah no Al-Fatihah. Sebul wetenge. Angger bengi di Fatihah. No Fatihah yo Fatihah, tapi yo karo diutek-utek. Lho padha karo jenengan misale numpak mobil nggone jalan tol. Pas nggone palangan niku nduk pintu tol. Jenengan ndak nggok damel etol niku lho. Bareng kok templekno tek. Lah kok ana swara, maaf pulsa Anda telas. Terus mbok wacane ayat kursi. Portale munggah napa mboten? Yoga iku wilayah action. Ngono lho jenenge. Bal-balan diistighosahi iki yo gak adone. Bal-balan ini wilayah action diistighosahi. Ayo kelumpukno kiai sak Indonesia sing ampuh-ampuh dongane. Kon istighosah ndongakno timnas Indonesia, musuhno timnas Spanyol. Bonyok. Yo aja nyalahno dongane kiai sing gak mandi. Ono wilayah action. Nah. Engko nek Mbah Yai Ibnu Sirin ngaji, kadang-kadang yo nyindir Mbah Yai Hasan Basri. Kiai yo mek ngandalno ilmu ae. Rumangsane iso wusul nyang Gusti Allah ta? Iso na, iso totok nang Allah ta nganggo ilmu? Wong Gusti Allah iso sumbere ilmu kok dielmoni. Biasa ngono iku. Woi. Ana kiai loro, gak cocok, kiai A karo kiai B. Kiai A iki lek tepak ngaji, sepikire diadepno ndok ngene kiai B. Nerangno, we, rungokno. Iwak lele iku amfibi, iso urip ndok banyu, iso urip ndok darat. Mulane iwak lele iku haram. Kiai B duwe kolam lele. Ya tersinggung to, Dik. Kegiliran dekne sing ngaji sepikire diadepno nomai kiai A. Kiai sing ngaramno lele iku padune dekne gak kuat tuku lele. Gak gablek dhuwit nek mangan lawone tempe. Ngene kiai A bales meneh, ngaji dibuanterno sepikire diadepno. Kiai sing ngalamno lele iku kiai capatil. Lumrah tapi tetep fair play. Nah, Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin ini terkenal ahli takbir ngimpi. Pokoke ana wong ngimpi ditakwili pakai cocoke cespleng. Pokoke wong ngimpi ditakokno takbir apa takwilane apa cok-wocok cespleng, dan itu sering kali kejadian. Pancen spesialisnya ning kono, ahli nang kono. Lah nek nakwili ngimpi gak kaya sampean. Nek nakwili ngimpi gak kaya sampean. Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin niku nek nakwili ngimpi disesuaikno karo kelakuane wong sing ngimpi. Satu ketika anak wong moro njaluk ditakwil ngimpine, Mbah Yai, kula badhe tanglet, mimpi kula niku takwilane napa? Sampean ngimpi apa? Ka'anni uadzinu. Kula niku ngimpi adzan. Langsung didhawuhi. Oh, ora suwe sampean kate iso lunga haji. Gak suwe sampean kate iso lunga haji. Temen gak suwe berangkat haji. Paring ngono terus kapan ana wong moro maneh? Ana wong moro maneh, njaluk ditakwili ngimpine. Mbah Yai kula mantun ngimpi nyuwun ditakwili. Ngimpi apa awakmu? Ka'anni uadzinu. Kula ngimpi adzan, Mbah Yai. Ngimpine padha. Ya napa dawuhe Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin? Eh, awakmu kate dipenjara, tanganmu kate dikethok. Ngimpine padha, tapi takwilane kok apa do? Ternyata jamaah sekalian, wong sing moro pertama iku wong sholih. Wonge apik. Ngimpi azan ditakwili lunga haji, digathukno ndo ngene ayat wa adzinu fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Lah sing wong nomor loro iku mau wong nakal. Ngimpi azan kok ditakwili, kate dipenjara, tangane diketok. Iku digathukno ndok gone ayat summa adzana muadzinun ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Gak suwe wong iku nyolong ketangkep di penjara, tangane diketok. Maling iku. Iki ana maling ya tas nduk kene. Ketoke kok wedi ngono model. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang jelas sedaya kiai kagungan maziyah piyambak-piyambak. Kula njenengan wajib hormat, wajib takdim soalnya niku penerus estafet perjuanganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa ke Indonesia ringkese ngeten diperjuangkan melalui pondok pesantren. Itbae saking sinten? Nggih saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi masuk Madinah, bangun masjid. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi bangun pesantren dengan sabda beliau, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jinan." Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Bapak Ibu para jamaah, kenapa yang disebut raudhah, taman surga? Kok hanya tempat itu yang ukurannya kurang lebih 12 x 16 meter? Kok mboten sedaya bangunan masjid diarani taman swarga kabeh? Kok namung niku mawon? Kok mboten seluruh bangunan masjid disebut taman surga oleh Rasulullah? Jawabannya, sebab di tempat itu Rasulullah mendirikan pesantren. Di tempat itu Rasulullah mengajar ngaji santri-santrinya, para sahabat-sahabatnya. Lho santrine Kanjeng Nabi nggih kang tebe-tebe. Ana santri saking Romawi namine Syuhab Ar-Rumi, iki wong Jerman. Ana santrine Kanjeng Nabi wong Persia, Salman Al-Farisi. Ana teko Afrika barang, Bilal. Tebe-tebe do mondok ten kene Kanjeng Nabi, pimpinan pesantrene Abdurrahman ibnu Sakhr, sing jenengan lebih kenal Abu Hurairah. Halo, mbah aku saken nyawang sampean dilu ae wis 5 menit. Sedaya mondok ten kene Kanjeng Nabi. Makane kiai serius, kiai temen iku santrine mesti teko ado-ado. Apan kiai temen santrine mesti teko ado-ado. Kaya Allah yarhami santrine ado-ado. Tontonan sarang diri langitan pondok-pondok gede kiai ini mesti teko ado-ado. Hui hui malaikat Jibril itu lebih sering menemui Rasulullah tenggene raudhah timbangane ten masjid. Menurut penelitian ahli hadis, malaikat Jibril nemui Kanjeng Nabi ten masjid itu enggak lebih dari 17 kali. Tapi nemui Kanjeng Nabi ten gene raudhah lebih dari 27 kali. Dan hadis-hadis yang inti, yang pokok itu turunnya di raudhah. Kaya hadis tentang Islam, iman, ihsan, iku mudune nang raudhah. Mulane kiai ngaji temen, ngaji serius, iku ngaji nang pondok, buka kitab, balah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa hasyarana fi zumratihima. Iki kiai ngaji temen nang pondok. Lah nek diundang metu niku wis pokoke sayun-sayun ngono ae. Partikelir. Lek ngaji temen, ngaji bermutu nang gone pondok, buka kitab mbalah. Mergo hadis yang bermutu, yang berkualitas, hadis-hadis pokok, hadis-hadis inti itu turun di raudhah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibawa ke Indonesia oleh para wali. Iki nek sing mestine runtut nyeritakno yo pakare, kiai rambut gondrongi pakare. Kula namung nyuplik titik-titik mawon. Para wali nggih berjuang Islam melalui pondok pesantren. Mbah Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta. Santrine mirip kalih santrine Kanjeng Nabi. Wonten santri putra kerajaan Sriwijaya, Sayyid Husain. Kemudian beliau jadi adipati Terung itu. Wonten santri putra kerajaan Majapahit, Sayyid Hasan, Raden Fatah. Wonten santri putra ulama ternama, namine Sayyid Ainul Yaqin, Raden Paku. Niku putrane Maulana Ishaq, yang kemudian hari beliau menjadi Sunan Giri. Wonten santri sing putranipun piyambak, Maulana Maktum Ibrahim, kemudian menjadi Sunan Bonang. Wonten santrine Sunan Ampel sing mantan maling, mantan rampok, namine Raden Syahid Brandal Lokajaya yang kemudian menjadi Sunan Kali Jogo. Mulane wong nakal iku nek kecekel kiai dadi wali. Sunan Kali Jogo. Lah nek sing nyekel wong gak tepak, ya dadi Sunan Jogo Kali, mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Terus berkembang melalui pondok pesantren. Mulane ngapunten nggih, santri iki walaupun ketoke ilmune titik, tapi barokahe luar biasa. Dibanding sing gak tau nang pondok lho. Kenapa? Soale ilmune niku nyambung duwe Kanjeng Nabi. Santri niku oleh ilmu teko kiyaine. Kiyaine oleh ilmu teko kiyaine, kiyaine. Kiyaine mau oleh ilmu teko kiyaine, kiyaine, kiyaine. Kiyaine mau oleh ilmu teko kiyaine, kiyaine, kiyaine, kiyaine. Lah kiyaine mau oleh ilmu teko kiyaine, kiyaine, kiyaine, kiyaine, kiyaine, kiyaine. Kiyaine mau oleh ilmu teko kiyaine, kiyaine, kiyaine, kiyaine, kiyaine, kiyaine, kiyaine, terus ngantos Kanjeng Nabi. Mulane santri pondok iku masyo ilmune titik, ojo diremehno. Mergo ilmune santri iku ilmune Gusti Kanjeng Nabi, barokai. Walaupun rodok nakal-nakal titik. Kaya sing ngadeg iki. Aku asline sungkan Pak ngomong ngene iki. Wong Yai Husnan Ali, Yai Suraten niku apal kelakuan kuna pondok biyen ya apa. Mesti heran Yai Suraten arek iku kok iso dadi ngono, mesti heran. Ya mergo barokah iku. Ana kiai nggih ngapunten, ana kiai mulang santrine pas nerangno bab tahrimul ghosob. Sila ning masjid ngene. Al ghosobu utawi ghosob iku minal kabairi. Tetep setengah saking jumlahe pira-pira dosa gedhe. Dadi ngasap iki dosa gedhe ya le. Lho, mari ngaji kiyaine mudhun goleki sandale ilang kok, Pak. Digasap santrine. Lho ngono ku santri sing gasap sandal iku mulih iso dadi juragan sandal lho Pak. Duwe pabrik sandal. Lane santri Ali Islah sing isih mukim nang kene, sampean lek kepengin duwe pabrik sandal, mene sandale kiyaimu gasapen. Barokahi luar biasa. Makane ojo diremehno santri. Ngono lho. Halo. Apa maneh sing ngajine temen kaya Pak Yai Suratin? Nglontok kitab apa wae iso. Nglontok sampai untune entek perkara ngapalno kitab. Lih, lek perkara ilmu jangan ditanya. Perkara dalil jangan ditanya. Makane sorry yang di luar pesantren, jangan pernah meremehkan santri. Jangan pernah meremehkan santri, jangan pernah dalili santri. Pesantren iki gudange dalil. Ngapunten. Aku ngomong ngene iki ya piye ya. Kula ten bungah niki 13 taun. Nek Yai Muafiq kan mboten patek suwe ten ngene bungah. Suwe aku, dadi nakale akeh aku. Kula 13 taun nggih ten mriki. 13 taun ya ora sedelok. Wong-wong iki asline ya wis apal ambek aku, tapi biyen yo jemburis ngono aku sekan. Saiki petuke njaluk selfie, njaluk ngene. Piyane nek mulutan aku teko nang langgar yo gak dikei berkat, depipis. Guri dhewe uman berkat. Saiki pok ngundang aku. Atik berkatmu gak gede gak kira tak tekani. Ngapunten Pak Bupati. Pesantren iki gudange dalil. Mangkane aja atik ngomong, lapo salat subuh gak kunut, gak ono dalile. Kami pesantren punya kok dalilnya. Ada, kita punya subuh sing gak atik kunut yo duwe dalile, subuh sing gak kunut yo duwe dalile. Cuma disiplin keilmuan kami, riwayat keilmuan kami, sanad dan nasab keilmuan kami mengharuskan kami kalau sholat subuh pakai kunut. Understand? No, baca Fatihah dalam sholat gak usah bismillah. Kita juga tahu dalilnya, dikira kita gak tahu dalilnya. Yang enggak pakai basmalah kita tahu dalilnya, yang basmalah bisri kita tahu dalilnya, yang basmalah jahron kita tahu dalilnya kok. Cuma disiplin keilmuan kita, sanad dan nasab keilmuan kita, riwayat keilmuan kita menuntut kita untuk kalau sholat Fatihahnya pakai basmalah jahr. Ya nek maghrib isya subuh kok nambuk bantah yo ora sar. Paham? Mu santri gudange dalil apa maneh santri bunga. Kon golek dalile salat subuh dikosor ana kok. Lho pokoke lek atik pertanyaannya, adakah dalilnya? Pasti ada, gak kira gak ada. Takono Pak Suratin. Adakah dalilnya? Pasti ada. Al-hasyarat puluha halalune ada kok. Tak kono sing gak nemokno iki Pak Suratin gak nemokno dalile kuwi. Salat maghrib dikosor. Masuk sak rakaat setengah bar itidal mek meleding asalamualaikum ngene. Kita ini gudangnya dalil. Terus kemudian yang terakhir. Pak ngapunten Pak. Aku iki mari keluyuran Pak. Ning gone Pekanbaru gak pamer ya, mbok arani pamer sak karepmu. Tapi setidaknya kan ini produk bunga. Beliau juga produk bunga. Bunga perlu bangga punya kami berdua. Kula niku keng Pekanbaru, terus Rokan Hulu, Siak, limang dino, terus neng Jakarta sedino, terus langsung rene, mari ngene engko bengi nang Surabaya. Iki lek tak terus-terusno, tayengen aku, Pak. Mangkane dilu ae. Santri pulang yang mampu bergerak atas komando kiainya, memiliki semangat patriotisme melawan penjajahan. Lalu sampai seorang sejarawan terkemuka Asia namanya Mansur Suryanegara itu mengatakan, andaikan tidak ada kiai dengan santri-santrinya, mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Siapa yang menggerakkan masyarakat, yang menanamkan semangat jihad, semangat patriotisme untuk melawan penjajahan? Kiai. Kok kiai iso? Soalnya kiai itu ikon di tengah-tengah umat. Masyarakat kita itu lapoe lak moro kiai. Nggih napa nggih? Anak nakal moro kiai. Kiai anak kula nakal, kiai nyuwun disowo. Nah ngene, tak sowoke. Jukukno banyu kolah mudune santri kono. Fatihai. Ombekno anakmu. Lah ngono biyen. Kiai anak kula, bojo kula meteng 10 wulan lebih gak lahir-lahir, kiai. Nyuwun disowo kiai cek nang lahir. Ayo kene tak suwuk pendobolan. Pian lapoe moro kiai yo. Yai utang kula akeh yai. Yo napa carane cepet nyaur yai. Wacana ayat kursi. Ping pinten yai? Ping 700 gak tek ambekan. Matek yai. Yo gak wis pokoke ping 99 tiap mari maghrib karo mari subuh ayat kursi 99. Gak suwe engko lak lunas utangmu. Wis oleh seminggu gak lunas-lunas. Moro mana? Yai kok dereng lunas yai? Wis mbok waca wiridane. Sampun. Lah kon waca ayat kursi tok gak sak mejoe kok. Akhire njaluk donga liya. Wis ngeten mawon yai, sing penting tiange mboten nagih ngoten mawon kula cek tenang. Ya wacana ayat kursi ku mau. Kula tepak alafat mandalladzi yashfa'u indahu. Wacan sing dawa karo mbayangno wonge. Gak kira ditagih. Kok mandalladzi yashfa'u indahu. Iko menteleng koyok duwe utang iko ketoke. Kate dipraktekno. Pian opo-opo nang kiai yo. Kiai bojo kula cerewet kiai. Gak kuat kiai kula. Nang omah diomeli, metu diomeli, kerja dicelatu gak kerja dicelatu. Wacakno summum bukmun umyum fahum la yarjun. Padahal iku bungkeman kirek. Ana wong njaluk donga bojo cerewet dikek iya mek kiai ne. Padahal kiai ini dhewe sik tas dicelatu karo bojone. Piye napa-napa nang kiai kok. Lah saiki kiai kan wis mulai ditinggalkan to. Wong wedok gak nglair-nglairno padahal bobote wis meh 11 wulan. Gak kira saiki moro kiai nang BKIA. Nggih Pak Bupati nggih, nang gone dokter spesialis kandungan. Sing nduk ngene plakat tulisane SPOG, spesialis ogok-ogok. Anak nakal saiki gak moro kiai, psikiater. Utang sak pirang-pirang saiki gak moro kiai. Koperasi simpan pinjam. Soalnya masyarakat wis weruh kiyaine dhewe utange akeh. Jadi kiai wis mulai ditinggalkan. Makanya aja salahno lek ana kiai dadi tim sukses. Iku kiai cerdas. Ya Allah ya Allah ya Allah. Nah, menggerakkan santri-santrinya coba. 90% pahlawan nasional iku ulama. 90% pahlawan nasional itu para kiai. Itu yang tercatat dalam sejarah, belum lagi yang tidak tercatat dalam sejarah. Sampeyan nek pengen weruh, takono Yai Muafiq. Niku apal niku. Sejarah donya akhirat apal. Sampai riwayat alam kubur ya apal. Tapi kadang yo ono ngawuri sithik-sithik ora apa-apa. Tapi luar biasa, ngapal top riwayat apa ya apal. Pokoke lek sejarah takono beliau. Pakare ngene. Kowe kok kaya ora trimo modelmu tak omongno. Ya ampun ngeten mawon, kula namung cerita. Sing penting kula jenengan iki muga-muga diakoni dadi santrine ngono ae lho. Mergo kula sampean butuh kiai, butuh ulama gak cuma nduk donya tok, sampai menenang akhirat. Ngene ya, rungokno iki. BE iki BE. BE meneh sampean sida mlebu swarga, BE sida. Tapi koyoke gak sida to, Ngam. Meneh sampean nang swarga lho sik butuh kiai. Ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Kondokane Mukhtarul Hadis, mbok hadis nomor piro aku lali, pokoke aku tau maca kitab Mukhtarul Hadis ono hadis iku. Tapi aku lali, mbok halaman piro lali. Pengen roh ya tak wong iki. Niku ngapal kabeh. Penduduk swarga iku butuh kiyaine, butuh ulamae. Wis nang swarga nek sing butuh kiai. Ngapunten, ngapunten. Ning swarga uang gak butuh polisi, izin Kapolsek. Soalnya neng swargo aman, gak butuh polisi, neng swargo gak ada teroris, gak butuh. Swargo yo gak butuh tentara, gak ada makar, gak ada pemberontakan, aman. Neng swargo yo gak butuh bupati. Ngapunten, izin Pak Bupati. Soalnya no swargo gak butuh tanda tangan, gak butuh stempel, yo gak butuh proposal. Ini donya zaman butuh bupati ya perkara stempel karo tanda tangan itu. Mulan iki mbok pilih mbok kon cetok eret-eret cetok ngono iku. Perlune mek ngono iku tok. Ning swargo gak butuh. Tapi ning swargo wong iku sik butuh ulama. Wong iku sik butuh kiai. Kae opo? Di annahum yazurunallah kulla yaumil jumuah. Bi'tibari ayyamid dunya. Penduduk swarga itu tiap dino Jum'ah ada agenda perjamuan dengan Allah. Sowan bareng nang Allah, ketemu Allah. Dan itu adalah nikmat paling agung, nikmat paling indah di surga. Nikmat ketemu Allah. Terus disopo ambek Gusti Allah. Disopo. Ya apa? Awakmu mlebu swarga kene iki seneng ta gak? Saman jawab apa? Seneng ngono lho. Cek gayane koyo kowe seneng swarga. Ya tak baleni, tak baleni. Ya apa awakmu kabeh manggon nang swargaku kene seneng ta gak? Nah, swargaku kene enak ta gak? Nah, ngono. Ya apa awakmu nang swargaku kene kerasan ta gak? Nah, ya apa nikmat-nikmatku sing tak kena nang awakmu kurang ta gak? Oh, gragas iku. Lek penduduk swarga temen gak wani ngomong kurang. Sakjane kepingin. Kepingin tambah, kepingin tambah, kepingin tambah. Kenapa? Karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus berkembang. Tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen. Dan Allah selalu menyediakan. Cuma kate ngomong langsung nang Allah gak wani, sungkan. Saking haibai Allah. Yang kedua, isin. Eling amale nang donya gak bejaji nang. Wis dikai nikmat koyo ngono akeh nang sik ngomong kurang ae. Asline sik rumangsa kurang tapi gak wani ngomong. Ya cuma jawil-jawilan sak kancane. Ya apa ini, ya apa ini. Nggonku widodarine kelemonen ini. Aku pengen sing langsing. Tapi gak wani ngomong. Akhirnya fayal tafituna ila ulamaihim. Kemudian mereka menoleh kepada kiainya. Minta tolong kepada kiainya untuk matur nang Gusti Allah. Akhirnya kiaine sing matur nang Gusti Allah. Yai. Yai. Niki Zainuri niki lho yai. Pengen widodari sing lemu. Akhirnya yaine niku matur nang Allah. Ya Allah, Zainuri nyuwun widodari sing semok. Ngono. Maneng. Ya suratin. Apa ning ngarani sapa jenenge? Endi to sing santri? Anwar Zahid. Yai. Kula pengen duren yai. Yaine sing marok sing matur nang Allah. Jadi semua kiai itu besok menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Ning donya gak dadi DPR ya wis gak apa-apa. Tapi meneng akhirat dadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Nah, DPR-e kula jenengan ya termasuk Romo Yai Maimon Adnan. Kalian jenengan derek ngekoli jenengan santrine. Ini Dewan Perwakilan jenengan, pusat iki, pusat. Pusat. Ya muafik iki provinsi. Masa jenengan badhe DPR sang dhuwur Yai Mun. Sang isore provinsi, provinsi. Yai Muafiki provinsi, Yai Maimun pusat. Yai Ulum Surabaya kae, kecamatan. Wilayah kecamatan. Jadi DPR kula jenengan nggih niki. Ngoten lho. Lah ngoten niku kula jenengan nek nurut, nek taat, nek takdim, lek nerusno perjuangane, ngamalno ilmu-ilmune. Makanya jangan pernah punya anggapan mantan guru. Sekali guru selamanya guru. Kenapa Sayyidina Ali oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai babul ilmi, pintunya ilmu, pintu utama untuk bisa masuk ke kota ilmu, di mana kota ilmu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena prinsip Sayyidina Ali, ana abduman allamani harfan wahidan, saya siap menjadi budaknya orang yang mengajar saya meskipun cuma satu huruf. Saya dijual, saya diapa-apain. Subhanallah, itu Sayyidina Ali. Mulane sama nojo sampai duwe anggapan mantan kiai. Kowe iko biyen tau dadi kiaiku. Iki santri koplak lek ngono. Sekali kiai selamanya kiai. Ngoten nggih? Sak lawase kula jenengan tetep santrine. Ngaten pangapunten sanget ingkang agung. Wis. Ya wis. Berkatmu selak mambu. Niki subhanallah ketok karomai romo yai, masya Allah. Kalau wau gusmat, ya Allah, yo seneng tapi yo campur bingung. Sing toko wonge sami ini akeh berkatane gak cukup. Pengumuman sing nang buri BN jenengan gak kumanan berkat. Sepurane aku makili gusmat. Wih, soalnya sama yo gak undangan toko-toko karepmu dhewe. Wayahe sama niku mrene nyumbang gowo. Wayahe lek kepengin oleh barokahe mrene ku nyumbang aja malah arep-arep berkatane. Zainuri bareng iki yo nyumbang aku weruh wau salaman ambek Gus Mat tapi yo tipis. Santri model opo ngono. Wayahe esuk taun ngarep Gus. Kali iki Gus, aku sapi yo nek sapi kabotan yo wedhus. Kula wedhus kalih, Gus. Ngono lho, santri temenan ning ngono iku. Kula wedhus kalih. Kula wedhus 3. Kula terope. Kula sone. Lah ngono wayahe nek santri temen. Lah sampean mesti bantah. Lha iku sing ngoceh ning ngarep iku yo ngono ta kelakuane. Takono Yai Mas Nidom, Anwar Zahid nek wayahe khole Mas Abdul Rahim nyumbang ta gak? Sing ngomong blas mrene on. Gergeten ngono. Lho, diarani pamer gak apa-apa, mameri kebagusan. Terusno lek amal kebagusan niku kawitane pamer-pamer titik gak apa-apa, riak-riak titik gak apa-apa. Terusno ae sampai sampean nanti merasa bahwa yang sampean lakukan itu bukan amal. Amal yang terbaik adalah amal yang ketika jenengan lakukan jenengan tidak merasakan sama sekali bahwa itu amal karena sudah saking terbiasanya. Wis, gak sida wis iki engko. Engko lek ngajine kejeron yo sampean gak paham. Karowan nek nang ngarepe santri-santri karowan. Pangapunten sanget saestu, pangapunten sanget. Kula kiniate tabarukan santri nderek hormat lan ndongaken kiyainipun. Kula nggih santrinipun Allah yarham Kiai Maimun Adnan nggih mugi-mugi diakoni dados santrinipun. Keranten kula nggih ngaji teng kene Rama Yai. Bo khatam kitab piro aku lali, pokoknya setiap malam Senin Rama Yai Maimun Adnan niku mulang teng kene APTQ teng kene Ta'limul Quran. Lek malam Rebo Yai Ahmad Muhammad. Lek malam Senin Rama Yai Maimun Adnan. Ya, kula eling wong aku ki rada sregep kok ngajine piye. Jadi rutin nih, subhanallah. Jadi biyen niku masya Allah seneng ngono ngrasakno. Jadi sing santri al-islah dolen nang taklim, santri taklim dolen nang al-islah, santri taklim dolen nang Komarudin, santri Komarudin dolen nang taklim. Asyik ngono. Jadi persaudaraan itu betul-betul kental. Nikmat banget. Masya Allah rasane. Sampai sarung gantian barang biasa. Aku biyen tahu sarung gantian karo arek al-islah jenenge Samsuri. Mbok saiki areke nandi? Samsuri sing tahu dadi DPR tapi mbling areke iku lho. Teko tagak iki areke Samsuri. Lamongan. Teko tagak areke. Wis waras ta, Gorong.